Tengsi. Sebentar, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kau tak datang. Beri kabar padaku bila kau tak tepat waktu. Biarku tak putus asa dan biarkan ku tak kecewa. Janganlah terlalu membuat diriku lama menunggu. Sekali ini saja berbuat bahaya, jangan terlambat. Coba datang padaku, waktu kita hanya sebentar. Jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai kau tak datang. Janganlah terlalu kau membuat diriku lama menunggu. Diriku lama menunggu sekali.